mungkin nggih kober tenan, tapi bangsa wis kober tenan niate wis nglokro, kesempatane pun boten enten. Sameneika monggo kita pahami dawuh sak terusipun. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraji. La tatlub aja nyupri sapa sira minhu saking Allah nyubrih an yukhrija ingin to ngetoaken sapa Allah ka ing sira ditokno min halatin saking suci tingkah. Perlune kowe nyuwun ditokno kuwi lias tak malah supaya nglakokaken sapa Allah ka ing sira nglakokaken fima ing dalem barang siwaha kang sak liyane tingkah. Falau arada moko lamun ngersakaken sapa Allah ka ing sira las tak malah moko yekti gelem nglakokaken kersa nglakokaken sapa Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin kelawan tanpa metu tanpa ngetokaken. Tegese putus pundi to sing kathah ngeten iki hubungane kalih soal ibadah wau nggih. Nek sing dewa lak semaya aku semaya ben wis rampung aku tak ibadah. Dan ini enten sing ngeten sampai ini ku nyuwun. Ya Allah, mbok kula niki ampun disibukaken ngeten Gusti, Gusti. Supados kula mengke lah kula wiridan kersane longgar. Gempun, piyambake gempun nglakoni ngoten nggih. Wis ya wis salat wis karo tapi piyambake sik nyuwun. Duwe penganggep nek napa sing diparingne Allah rupa penggawean dunya niku wau. Nun sawu ibarate karo Allah ndelok takdir dadi bakul. Niku lha kok ya Allah mbok kula niki ditokne saking kesibukan bakul ngoten Gusti. Kersane lha kula wiridan niku saged panjang. Ngoten. Ya Allah, jaluk ditokno. Dikeluarkan dari keadaan bakul dengan alasan supaya piyambake iso ngamal sing luwih akeh teng jabane bakulan. Ngoten. Niku mboten angsal ga oleh murid mak nyuwun teng Allah ngoten niku mboten pareng. Mergi napa? Lha gusulane lha pun kersa lakokno sinten mawon. Lah mbok tetep bakul nggih panggamu aku lho. Ora usah metu saka suasana bakul niku ngamal iku panggah iso lakon. Nyotone kathah kok. Enten tiyang sing sempat njawu niki. Jane ya ora patek sibuk wong ya wis pensiun gak dadi pegawe. Duwe kesibukan ukur-ukur ngingu pitik ngoten mawon sithik-sithik ngoten. Dungu niku jamaah mboten klendran, jamaah klendran. Padahal omahe cedhak langgar krungu adzan ben wektu nggih. Enten malih tiyang niku nuwun sewu niki. Penggawean niku becak, tukang becak. Sangu sarung teng glodoke becak teng nguri niku. Ngoten niku jamaah mesti tertib. Angger krungu adzan ya jamaah sak nggon-nggon. Pas krungu adzan ning ngandhing masjid endi, sandingi jangkul ya jamaah ning masjid kono. Delalah kok bar anu banjing gusola niku lha pun kersa ngersakne ngoten nggih. Ngoten niku delalah oleh penumpang niku ya omahe anding langgar. Ngoten niku pas penumpangnya medhun adzan terus jamaah teng mriku. Delalah pas aku mlaku biasa sik urung janggol sik teng dalan ngoten krungu adzan mendhek jamaah. Ngoten niku Allah lek ngatur saged mawon. Mboten kok sing marahi ora iso jamaah iku mergo oleh becak ora wong nyatane tukang becak sing jamaah tertib kathah. Gitu nggih. Lah wong sing awake gedhe dhuwur seger kuwarasan ora budal jamaah ya pirang-pirang. Kula mun nate matur to nggih. Teng tangga kula Blora mriku enten niku bocah cilik. Nggih. Awake kuru cilik cara wong Jawa ngarane kecentet. Bocah wis kecentet niku penggaweane ngarit. Ngarit. Saben dinten niku ngarit rong keranjang dipikul ke ngalas dak ana kok sekawan kilo ke ngalas di pinggiriane niku. Lungo niku jam kali siang ketok lengah-lengah metenge melempet ngoten. Karo mae niku kan mokel. Wis tole mokel gak usah poso ngoten ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, mboten pura panggah poso mawon. Lah sing siji neneh mboten nggih. Tangga kula ngene ya awak ya gagah gedhe dhuwur. tumpane sepeda motor, penggaweane ning kantor, kan mboten angkat-angkat to nggih. Dungu teni gak kuat poso kok. Oh, tibake kekuatan ngamal niku mboten kok krana soal tingkah. Ini soal krana panjen napa? Wong isih pisan duit tekad lan niat terus oleh pitulung saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mboten perlu. Ngaten. Dungu dicontokne kok, dicontokne. Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih angon wedhus. Nggih ta? Ya dadi garwane Siti Khadijah ya dagang. Nabi Ibrahim peternak. Puluhan ribu ternake Nabi Ibrahim niku. Tapi ya tetap saged ngibadah. Nabi Dawud larat. Nabi Ayub nggih, Nabi Ayub larat. Nabi Dawud pandhe. Pandhe besi niku. Nabi Sulaiman raja. Nabi Adam petani, Nabi Nuh tukang, Nabi Yusuf menteri. Jadi itu sejauh itu ternyata senajan sibuk tetap iso ngibadah. Mereka panjen apa? Ya mbaknya ngitung kesibukan ini ku langsung dilebokne tenggane ibadah. Mboten perlu jaluk metu keng suasana niku. Betul lho, mboten perlu kok terus nyuwun ditokno. Mereka apa ta nggih? Idza kana mar'u ala halatin la tuwafiqu ghurudu kanat mu'taliqatan bidini au bidunya la yambaghi lahu an yarumal khuruj minha binafsihi wa yu'aridu hukma waqtihi fayahtusu fi ghairu ma adzara Allah fi. Kados sing diterangne sing pengawasan ingkang sampun tiyang sing kebagian penggawean sing berhubungan kali agama napa hubungan kali dunya sing panjen pun dadi ketetepan teng riku niku mboten perlu pengen medal keng napa keng posisi niku syaraté namung setunggal asal napa sing ditandangi niku napa sing dialami niku ibaraté takdir Gusti Allah sing ditibakne niku jelas-jelas mboten nerak syariat. Nek jenengan kok diparingi Gusti Allah ditakdir dadi maling, aja kok terus jareke Pak Yai kok jare lek wis takdir apa-apa gak oleh njaluk metu sak maling ae aku mboten ngoten. Sing dimaksud niki penggawean sing cara aturan syariat. Nggih, aturan syariat jelas-jelas itu gak haram. Sampeyan gak perlu itu dipakai alasan untuk minta kalih. Tapi lek niku pun mukhalafatul amri, dan mukhalafatul amri mboten apa nek penggawean niku nulayani perintah Allah nyalahi aturane Allah wajib piambake napa berontak, wajib piambake ikhtiar sak kuat-kuate supaya terhindar saking penggawean sing dosa niku wau. Mboten terus intine jane mas sami kali sing dawuh sing napa nika mataro kaminal jahli nika sing wong bodho lek sampe njaluk perkara sing metu ning dalem wektu siji wektu niku sing sak liyane sing ditentone Allah lek niki diwalik piyambake kali Allah dilebokno tengene suasana sing menurut gambaran iki piyambake suasana itu tidak memungkinkan dia untuk ngibadah. Padahal jane ya mungkin, cuma atine sing ora karep sakjane ngoten lho. Atine sing ora karep. Jane lek karep ngoten, ya nun saya kaya kula ngeten lek saged mawon alasan. Alasan Gusti mbok kula niki jenengan lere-lere mawon ampun pengajian. Kersane saged mulang sing sae teng griya, ngurusi santri teng griya, wiridan sing tertib saben badhe salat. Nek kula kesah ngoten niku wong salate montong dalan Gusti terus pundi leh saged istiqomah. Waduh nggih ketoke kaya iya-iya nggih. Kaya iya-iya. Padahal jane lek gelem niku nggih saged. Malah beneran sak jane. Mulai ke pengajian kan pun jam 12 bengi. Upama leren teng masjid pundi mawon sak dalan-dalan akeh masjid ya tahajud teng mriku kan malah apik ta nggih. Wis akeh pancen ora gelem kok. Nggih. Mboten purun ketekah madhek alasane wis kesel. Jane sering ambek ibune ya dieling, "Bah, tahajud sik ngene." Kesel, Bu. Mayar nggih jawab e. Kesel Bu, berarti lah sakjane sing marai kesel iku napa? Sing marai kesel mergo ora tekad. Nyatane lek pas rodok sore mulih malam Minggu nggih. Pangajine pas malam Minggu mulih rodok sore jam 11. Untuk gigir yo nyetel wayang yo kuat sampai subuh ya. Kan? Lha berarti lah mergo karep ngoten mawon ta nggih. Nah, mulo sangkon niku nggih. Saniki sing penting tidak kok bagaimana merubah suasana, tapi bagaimana memaksimalkan tumandang yang baik di dalam suasana itu. Niku sing penting. Ibaratnya jenengan rewang dengan wong duwe gawe, ngepasi karo sing duwe gawe dibagi kono to kursi, ora sah njaluk aku tak korah-korah ae, mboten ngoten. Ampun milih aku tak korah-korah ae aja ngono. Saiki kowe di paksa dalam suasana nata kursi iki piye bisane nata kursimu ku sing apik. Sing penting niku. Nah, lho mboten iso niku ya karek njaluk petunjuk to. Piye iki natane piye iki kok madhepe ning ndi? Terus dijejer pira-pira. Lho ngene takok iso to. Panjenengan ora patek karep ku. Mboten patek karep. Nuwun sewu mrene bakulan teng pasar. Jadi nak tunggu terus entah waktu tunggu lagi betul tak ni? Jadi nak tunggu di dagangannya pasar buka dasar kata ni kalau nopo dodol tahu, nopo dodol sayuran, nopo nopo. Kalau yang remeng, mau solawat umi kata ni solat hewan tak ni? Nopo mau solat itu tunggu dengkereng, muter tasbih macam ngulang kan jadi betul. Dan saya itu tengah ngulang kerja entah lo pak tiang ni tu nopo ke? Gremeng ini kemudian gremeng solawat, bakul kangkung. Dulu tu ni ku anak kuliah ya, kuat gagah dia, sekawan anak kuliah. Padahal mengjodol kangkung, leh nandur diwi namung cengkal satus. Enten tanah cengkal satus, betul lagi. Ditanduri kangkung, ni ku bentino dipanen ni saklawak, kata ni ku, mubeng terus bentino, kata ni ku gini. Ya payu kata, wong gini ayam. Sore diuntingi sok gawane pasar nek ngedole ninggih kalih Allahumma sholli ala Muhammad. Pinten Bu? Lek tiga unting sedasa unting ya kan. Kadang yo lek ngedoli keliru barang ngono sedasa unting ya keliru 15 barang ngono to. Dhewe sibuk lek maca selawat. Lha ternyata saged ngono lho nggih. Kula kadang nyawang ning kaduan iku isin iri ngoten. Iya iku jelas-jelas bakul kangkung duduk kiai ya, selawatin ridil ya, ngono lha aku sih kadung diceluk kiai wong kok malah rapate ngamal. Terus kadang-kadang terus metu niki metu penyakit sing niki, terus njaluk supaya dile. Kula dadene tukang kangkung, malah ngene malah ruwet. Ya mboten ngoten kudune nggih, saiki dimaksimalno. Bagaimana supaya dalam sehari semalam 24 jam itu kalau memang kebisanan takdiri Allah niku kebisanan sing diparing nih Allah teng kula niku rupa ngaji ngeten iki ya piye to amriye aktivitas 24 jam itu berkaitan kali ngaji. Ngeten kan malah beneran ada berarti cara kula nilaine pengajian kula lak dadi pirang-pirang jam. Nun saya oleh jenengan rawuh teng ngaji ngriki wau berangkat jam pinten? Ngeten? Jam 6 seperempat. Nggih, lha monggo kula budhal kenging griya jam 4. Jarine sekali wis niat niku wis dicatet. Nggih ta nggih? Seniat budhal ngaji teng Blitar. Berarti mulai kon Jombang sampai Blitar iki sak dalan-dalan hitungane wis hitungan ngaji. Nggih to iki ngaji lah. Lah bagi mulai, mergo mulien apa kok ngoyo mulai? Mergo teng griya dinteni santrine teng bar subuh ngaji. Berarti budhale mulai niku nggih. Wis dihitung ngaji. Dan ini wis nikmate ngene kok leren njaluk. Ya Allah kula nyuwun dadi wong tani sing ngantri. Ah ya malah ora dadi kuwi sibuk macul gak sibuk ngaji malah. Ya profesine napa niku ditekuni. Dari ketekunan profesi itu diniati untuk ibadah, maka seluruh aktivitas profesionalnya itu menjadi ibadah. Mboten perlu kan ngalih bentuk, ngalih waktu, napa ngalih keadaan mboten perlu. Upama ngalih sing ngalih ben Gusti Allah dhewe ngono lho. Sing ngalih ben Gusti Allah dhewe. Mulai wis waya wis rada tuwa ora kuat lunga, Jombang Blitar wis leren-leren dhewe lho ngono to nggih. Bumung saiki cek rada enom cek iso wirawiri playon Jombang Blitar Jombang Tulung Agung wis dilakoni ngoten mawon. Niku cara dingi angen-angen nggih ngipur ati niku pas bener nggih ngoten. Pas bener tapi kadang-kadang pas boten patek bener nggih. Jaluke sing rena-rena. Ngoten. Jaluke sing rena-rena. Lan iki dipun jawaken nggih. Tiyang sing pun diparingi keadaan dening Allah. Tiyang sing dan apa ditakdir dening Allah, dikersakne dening Allah, ingine suci keadaan niku mboten sae. Menawi nyuwun pindah keadaan sana. Seming perkara alasan ben lek pindah keadaan ngamale luwih tertib. Lah kok ngoten? Kok mboten saya tenebab napa? Sebab wong gusalah niku nggih pinter lho nggih. Nertibno ngamal jenengan tanpa ngalih niku saged. Gitu nggih. Ya contone pun kathah. Niku sing kula aturke conto-conto niku. Kathah sing wujud laire ngandheke cara pekerjaan situasi ekonomi ini yang jadi tukang becak ini nyatanya jamaahnya panggah tertib nyatanya kaca wong sing longgare akeh ini ya panggah ora jamaah kadang-kadang ngantin aku omahku ada masjid to. Mbok meniki karo busnya lalu diparing omah sing cedek masjid ini lho ben jamaah terus salah sing omahnya cedek masjid ora jamaah ya pirang-pirang nggih. Malah sing cetajo serodo ado ke masjid niku malah mbek sepeda onta kadang mlaku serodo ado ngetengklik atau subuh-subuh niku 10 menit sak durunge subuh wis teko ning masjid mergo ngrumangsani lek omahe ado lah sing cedhek masjid ala gedhe ae kok malah keri kok ada kadang wis juga ibune wis gugah pak kalau wis sadar alah wis gampang dijuke ben ujian ngono kok pak ujiane wis suwi pak alah rong koma kok koma ta pelencing ngono nututi ngoten wis koma. Pak wis koma aku budal dhisik wis budal dhisik kok aku lak teko kono. Halah, ibuke mulai ke masjid lah kok ijek turu. Padahal omahe cedhek masjid malah ngoten iku lek sing omahe adoh malah mboten. Omahe adoh ke masjid malah. Siap-siap sak durunge wong rumangsane adoh nggih. Mulane pun kaget. Niki kedadosan teng Kunti-Kunti meh rata. Nalika sik biyen sepeda onta, urung duwe sepeda motor. Niku lek teko Jumatan lebih awal. Gitu ke? Bisa saiki sing duwe sepeda motor itu teko Jumatan malah keri. Pemana sing duwe mobil malah dipas. Niki napa? Mboten mesti fasilitas yang cukup secara duniawi belum tentu itu merubah kesergepane lek lakoni ibadah. Mergo akeh banget wong sing fasilitasnya kurang ngibadahe aktivitas ibadahe tambah. Kata sangat tiang sing aktivitas duniawi ini luweh-luweh ning nyatane ngibadahe kurang niku kata. Tapi kata sangat tiang sing aktivitas duniawi ini patah tur kesibukan duniawi ini kata. Tapi keparake teng Allah nggih. Kata niku nggih kata tiang ngoten niku. Nggih, mboten mesti kok wong sing sibuk ngurusi gawean terus kledran ora ning Allah mboten kata. Yang sing sibuk wis pun sawu to. Sawahe kono akeh sak terus. Kok terus sampai kelenderan? Nggih. Nyatane nuwun sewu niki. Daerah niki kok perbatasan Lamongan kalih Gresik. Lha niku nuwun sewu wong sugih-sugih tambake ombo-ombo. Lah ambek sawahe wong kene kira-kira ombo tambake wong ngriko. Dumunten niku ya kaji-kaji. Nggih, desa niku tentrem mboten, Pak. Jamaah lima waktu niku kaya-kaya dadi kebudayaan wong sak desa. Desane tentrem. Sastu niku, mboten usah kula sebutne desane lah. Lek ngepasi wong sing duwe desa niku ngrungokno siarane radione niku mungkin Mbak GR. Pokoke kula dudune antaran-antarane perbatasan antarane Lamongan kali Gresik. Teng mriku niku masyaallah isuk ngoten nggih. Jam 3 jam setengah sekawan niku ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu durukan budal teng masjid, bapak-bapak nggih teng masjid. Sampun sami salat dalu teng masjid ngenteni subuh. Nggih badhe subuh sing ibu-ibu wangsul, bapak-bapak nggih wangsul, sarapan badhe sarapan budal teng tambak. Ngoten niku pun kalih nyangklong sarung, serban, kupluk kaji ditinggal teng masjid. Wangsul keng tambah mboten wangsul teng griya, wangsul keng tambah jujuk masjid adus teng masjid. Langsung wau men nggawa kula kaji serban wong rata-rata niku kaji ngoten lho nggih. Ngoten niku terus salat duka teng masjid. Bareng-bareng wong akeh. Bedo salat duka mboten langsung wangsul jam 11. Dinteni kira-kira sak jam pun zuhur jamaah zuhur. Bekto jamaah zuhur nembe wangsul samida. Wis tidak kecekedap nili tambak malih sonten nggih pun mbeka kok kaji ditel-tel masjid malih. Dadi jamaah niku tertib sak desa niku. Mboten ate enten maling padahal griyane tiyang sak desa niku mboten ate enten sing ditutup lawange. Sedinten sedalu 24 jam itu enggak pernah dikancing. Anak-anak kata sing doa pal Quran. Lih, ternyata yuk sibuk sugih lho nggih. Alasan aku sibuk ngurusi salah sawahmu sak pirang hektar iki ombo tambahe bapak-bapak kaji sing kula critakne niku. Nyatane yo do iso lunga kaji, nyatane yo nun sewu yo sik kober duwe anak. Lha iki ta nggih, nyatane yo do iso nyangoni anake teng pondok, yo iso jamaah tertib limang wektu. Gitu nggih. Nyatane bangun masjid niku sae sangat. Zaman kula dugi ngriku sekitar tahun 79 niku wedi pasir niku nggih bangun masjid niku teng Jombang niku pasir sak trek regine sik 7100 zaman semanten niku teng ngriku niku sak kibik mboten sak trek sak kibik niku mpun sekawan dasa kalih ewu berarti lek sak trek pinten kibik niku. Lho ngoten niku bangun masjid zaman semanten pun cara-caraan, Pak. Ya ora eman. Luwe apik mejite timbang omahe. Disane niku. Lha ternyata mampu nggih. Mulane nek nulis kula kata-kata nek enek wong alasan piye anu lho iki desa mriki niku angel ditata. Lah desa kene kok gampang. Ternyata kemampuan amal baik itu bukan karena alasan keadaan. Desa apa kutha apa alasan marai wong kutha niku angel ora mesti wong kutha sing sregep ya pirang-pirang wong desa sing glonjo ya pirang-pirang ngeta nggih mari anu lho kalau desa kula niki penthong jeblok lah jebutan masjid iku mbleku-mbleku alah desa sing sregep ya akeh soal mbleku-mbleku ora kena nggo alasan gitu nggih mulane mboten kena alasan keadaan untuk meninggalkan amal yang mboten kena. Ternyata apa? Sing baku sing penting wong niku duwe tekad. Semende dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten wonten cerita nih, sing sakjane pun nate kula critane. Niki malah ketemu, ketemu pas kitabe niki. Ketemu pas kitabe. Kitabipun namanya kitab At-Tanwir. Enten salah setunggalipun ahli tasawuf niku cerita. Ahli tasawuf cerita. Wadittu law annani taraktu kullal asbab wa utitu kulla yaumin rahifaini. Yuli dupi dari kanya sariha minta abil asbab. Suatu ketika aku ini ngelamun duwe kepinginan karep mendah ya mendah kertas mendah mendah ini cara ngerti apa mandar mandar ya yang termalis dahneo dahneo penae upomo ini ya aku ora sibuk nyambut gawe meng sekedar nggolek panganan roti rong ngiris ae kok kangelan nyambut gawe kaya ngene malah gak iso ngibadah wiridan sing istiqomah iki mandar ngene iki aku ora usah nyambut gawe wiridan tok ngetu tapi wis ana sing ngeteri roti niki critane wong ahli tasawuf niku wae akhire terus pundi akhire fasu cintu. Lha kok temak teng iki disingkat nek sing teng kitab sanes nika sing nate kula critakne nika. Dados kuli akhire wangsul king pasar piyambake di kenapa menangi enten tiyang tukaran. Lah terus kalih piyambake dipisah wong tukaran niku wau. Lah pas misah wong tukaran niku enten polisi patroli. Langsung karo polisine ditangkep sisan. Urusane engko urusan ning kantor terus disel. Fasu cintu bajur disel sapa ingsun Sumakuntu nuli ana sapa ingsun iku fisik jining dalam sel yukta ditekaken ilaya sat maring ingsun kula yamene dalam saben dina apa biro rifa ini kelawan roti loro bendina iki aku lek kiriman roti menyen jatahe teng sel ngoten lho. Fatala zalika alayya hatta dajartu sampai kok gak ditok-tokne to ya jareke ngenteni keputusan klebu apa diadili kan enten bukti-bukti ngoten nggih kok kadang dibuka-buka saya lagi jare diluae sampai aku wis bosen ning sak kene fa fakartu yauman fi amri akhirnya aku tafakur ngrenung tak angen-angen iki salahku apa tibae enten jawaban swara tanpa rupa faqilali mengko diucapaken limaring ingsun. Jareke kowe njaluk jatah bendina roti rong iris. Salahe kowe ora gelem njaluk keselamatan. Ora njaluk afiah kasantosan. Walam tatlub minna al-afiah. Sliramu ora gelem nyuwun sapa ingsun nyuwun afiah, nyuwun keselamatan lan kesantosan. Ya, tak kei apa sing mbok njaluk. Saiki faqaina kama talabta. Apa sing mbok njaluk tak turuti. Apa sing mbok jaluk? Tak jare kepengin nganggur ora usah nyambut gawe, ben iso wiridan gethu, jaluk jatah bendina roti loro-loro. Lah saiki wis tak turuti roti loro-loro lah kok kowe bosen. Maling Rasulullah. Ngoten. Fastaghfartu min dzalika, kasil aku wis gak pengin ning sel istighfare tak akeh salah aku. Warajatu ila Allah, aku majur bali marang Allah. Pas wis bar wiridan ngono lah kok moro-moro lawange sel kuwi didodok wong bae aku wanyen dinyatakan gak salah terus metu. Terus metu. Mula sangga niku Syekhul Athaillah niki ngelingaken fata'addab bi hadza ayyuhal mukmin. Wahai wong mukmin nganggo tata krama marang pangeran. Wala tatlub lan aja nyuwun sapa sira. Nyuwun an yukhrija yen to ngetokaken sapa Allah kaing sira min amrin saking suci perkara wa yudkhila lan mlebuaken sapa Allah kaing sira fima ing dalam perkara suwa kang saliyane perkara mau aja sampai njaluk ngalih posisi bicara penake omong ngono njaluk ngalih posisi dadi petani pengen dadi pedagang gak penak pengen dadi pegawai gak penak metu pengen dadi tentara, jadi tentara gak kuat latihan kurek metu desersi walas malah ruwet akhirnya gak enak sing beres dunun saya lagi mbakul ini kalau mbakul ini kalau buatan istiqomah itu orang jilangganan loh ini loh ya enak duwe rombong ini tenggen kula enten tiang ngoten niku kalau Gusti Allah itu diparingi enten rombong jane iso gawe rombong sing disurungi ngoten niku bebeke saat ini dodol kacang hijau kolak kacang hijau meter limang desa enam desa ngoten. Jane ya payu ning kurang akeh. Ngoten jane persoalane kurang akeh jane. Ya payu jane. Tapi kurang akeh. Ngoten niku pun mboten telaten. Sesuk neh kalih. Ora kacang ijo napa lontong balap. Ngalih neh lontong balap. Lah pas dodol lontong balap malah sing akeh sutak kok kacang ijo. Pas dhek jugo kacang ijo kok ora patek enek sing takok. Ya payu sing ora patek enek sing takok. Ibu saya iki kemarin dodol-dodol balap ora enek sing nyegat. Sing kata lho, lari nang sadian kacang ijo to sak sadian malih. Ini ku akhire ya mbake bingung nek lha aku dodol kacang ijone ge gak payu neh. Bingung-bingung sesuk terus rombonge didol. Rombonge didol gak penak jare dodolan ngono. Dadi tukang becak. Jadi tukang becak loro-loro tenane. Lha mboten niku. Akhire ki mboten duwe langganan, gak duwe profesi sing genah. Mboten. Tapi lek purun temenan. Nun sewu dadi tukang tambal ban mboten mawon. Niki cara hitung-hitungan profesi dunya lho le. Jadi tukang tambal ban nek telawaten tenan tukang tambal ban sesuk yen duwe kompresor. Sesuk terus duwe alat nika sing napa? Tinggi nganu ban yang penak mata ni kalau susu jadi juragan ban, susu jadi agen ban, susu jadi pabrik ban. upama ngalih niku sing ngalih Gusti Allah lan delalah ngoten. Limbahe ban bekas niku kathah. Ya terus dipikiran lah ini upama digawe kursi niku piye lah sesuai ndek gawe kursi. Tekok limbah ban. Terus akhirnya dipikiran nek ya limbah kursi kuwi upama tunggu gandengi mebel-mebeliannya lah tepak lah. Akhirnya dia buka toko mebel. Ngalih profesi akhirnya tukang tambal ban pindah jadi toko mebel lah. Sesuai kenal karo tukang ukir Jeporo lah. Sesuai jadi supplier bahan bakunya tukang ukir Jeporo kayu jati lah. Sesuai jadi bos kayu. Ya karena jadi bos kayu sesuai dia kenal ekspor impor Londo yang seneng kayu ukiran lah. Dia yang jadi bos ekspor itu aku sakit lah, sehingga legus alangat itu aku sakit itu lah ya. Tapi nopo posisi yang saat ini dengan ayah ini aku ditekuni, dinikmati tidak banyak payah yang sakit, ngamal betul usah metu yang profesi ini aku ngamal ini aku sakit ini aku kata kok, para sahabat ini aku macam-macam kok enten sing model-model sahabat Abu Hurairah mondok selawase sahabat Abu Hurairah niku. Dadi Ashabus Shuffah. Ashabus Shuffah niku sahabate Kanjeng Nabi sing manggene teng emper masjid. Nek enten tamu ngladeni anu nggih, sesuk ngladeni Kanjeng Nabi, nggih dahare nggih. Nek pas Kanjeng Nabi enten daharan nggih dahar sareng-sareng didung ngoten nika. Nek mboten enten nggih, poso lho ngoten niku. Wonten sing model Abu Bakar. Nggih, nyambi dagang tapi nyatane ben dinten saged ngaos sowan Kanjeng Nabi. Enten sing model Abdurrahman bin Auf niku konglomerat. Abdurrahman bin Auf niku termasuk konglomerate para sahabat. Sampai Kanjeng Nabi lek nyindir, mboten nyindir, nate ndawaken somben sahabatku iki sing mlebu nek ngeten e. Nabi sing mlebune swarga mburi dhewe. Kalah karo nabi-nabi liyane, sing mlebune swarga mburi dhewe iki Nabi Sulaiman. Nah, sahabatku sing mlebune swarga mburi dhewe kuwi Abdurrahman bin Auf. Mergo Abdurrahman bin Auf kuwi Sulaimanu ummati. Sulaimane mergo saking sugih Abdurrahman bin Auf. Dumadi niku sahabat Abdurrahman bin Auf kok terus malah cilik ati piambake niku terus malah pengen melarat. Saking pingine melarat lek sedekah dientek-entekne. Sedekah niku di pol-pol di gede-gede itu di sodakoh-sodakoh ini orang malah itu malah itu di sodakoh ini nek pengen posisi ini kayak Allah ini bakat ini bakat sugih kayak sahabat Abdurrahman bin Auf ini aku dipanggak sugih mawon betul sakit marah betul gak? Tapi lek bakat ini bakat marah kata sahabat Abu Hurairah dipanggak tengempar masjid mawon mana. Tapi ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ya jadi sahabat linuwe akrab kali Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah yang ngaten. Senajan mboten sugih tetep mboten enten rasa minder, mboten enten apa kedua-duanya niku ternyata mampu mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena filosofinya memang sama. Bentuknya beda yang fisiologisnya pada cara Abdurrahman yang banyak tasbih itu iya dunia aku ini ya aku ngitung duit ya orang ngitung duit ngitung Allah Allah jadi jenengan yang ngirisi tahu ngirisi tempe aja ngirisi tahu tempe ini ngitung tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah jadi yang ngirisi tempe sedina peng sewu ya berarti duit tasbih peng sewu ngerti gak jahit jahit lek dianggap ini tasbih Allah Allah Allah Allah Allah Allah jadi oleh akeh. Itu soal profil penjahit itu lah enak undang-undangnya dijahit lah orang-orang yang bisa ngerti mawon kok. Ini aku jenisnya sing ngelih Gusti Allah betul usah kok terus mau laren ora dadi penjahit aku ngelih kali liane karepe dhewe ya lara tenan banyak misalnya niku ku kata sangat contoh-contoh ngoten niku lek panjen jatah niku sugih lah mbok diwene wah kaya entek kok tadi ya panggah sugih mawon panggah sugih mawon mboten saged marah. Nah sing penting mboten kok soal sugih utawa mlarate niku sing dadi pilihan itu lho maknane niku. Tapi dalam posisi sugih kah kamu, dalam posisi mlarat kah kamu, atau dalam posisi pangkat kah, dalam posisi apakah kamu,

Jadilah paku yang baik, sehingga ketika kamu benar-benar bisa menancap dan mengait antara kayu satu dengan yang lain, maka palu itu akan berhenti sendiri wis gak arep maloni awakmu. Nggih ta nggih? Aja sampai kualik Gusti kula ampun dadekne paku, kula dadekne palu menung bentukmu cilik to dadekne palu pangga mancep lho. Nek paku njaluk dadi palu, tenan dituruti tenan paku niku didadekne palu tenan, lan yo moncak mancep awak. Nggih. Wis to. Lakonono lemu jadi paku. Sing penting lek mancep ning kayu sing tenanan. Engko anggere kowe sabar jadi paku lak leren-leren di palune gak gelem ganden. Nggih, upama terus digandeng tek tek tek tek tek tek tek tek sing ketutuk wis jujuk kowe, sing ketutuk kayune. Nggih ta? Nah, begitu pula ketika kamu menjadi palu, cepatlah kamu memanfaatkan posisi palumu itu. Jangan jaluk jadi paku, loro kabeh. Sing mbok paku ya pecah, wong nek palu dadi paku, nek dadi paku pecah kabeh. Ada. Dikai contohnya itu lagi genah ya. Ternyata apa? Antara paku dan palu sama-sama bermanfaat. Upama gak enek palu, pakune ya mancep angel, tegese gak iso dinggi mengaitkan dua belah kayu. Begitu pula seandainya enek palu tok gak enek pakune ya, panggah kayune ora iso kantil, ngoten. Nah, tapi ternyata apa? Lebih mulia mana antara paku dan palu? Lha? Padha mulyane, padha pentinge wong butine dicekel karo karo tukane. Nggih. Sing paku dicekel tangan kiwa, sing palu dicekel tangan tengen. Tak tak tak lak rene wis arep mancep dicokne karo juragan tapi dituthuk terus deng deng deng. Nah, bungsa pun anu mancep tenan ya leren. Palune ya melok leren. Gitu ya. Mulane wong urip teng donya niku sakjane mboten enten sing luwih mulya, luwih asor mboten enten. Kabeh niki tibake napa? Menjadi paku dunia atau menjadi palu dunia. Lho. Masih palu yo gak penak kok. Gesekan terus karo paku. Sing dadi paku yo gak penak dituduki terus karo palu. Tapi kalau kamu memandang masalah, jangan sekali-kali masalah itu kamu anggap pokoknya gak ono palu kok sing iso nyelesaikno soal palu tok gak iso. Palu yo nyelesaikno masalah, paku yo nyelesaikno masalah. Lek sampean mung duwe penganggep bahwa alat untuk menyelesaikan masalah itu hanya palu tok lho, kok gak ngregani linggis kowe. Kok gak ngregani tang. Kok gak ngregani napa nek jenenge? Catut, jenenge nek njabut paku. Catut itu nakalan, paku-paku dicep nangel-nangel jabuti ae lho. Aja ngono. Memang posisinya harus jabuti, ngoten lho nggih. Lah sing jare pak catut wis palu kowe wong tukang nutuk paku malah aku niki kesel jabuti le. Aja ngono. Memang tugasmu itu tukang jabut paku. Lah sing palu tukang nglebokno paku. Ya aja iri ta. Nek kabeh kuwi alat e tukang. Menungso niki alate Gusti Allah, khalifahe Gusti Allah. Niki elek posisine dewi-dewi, aja dadi palu sing purik, aja dadi tang sing purik. Ngoten. Aja milih. Nek tang kok senengane dadi palu wae ya, pas wayahe nek paku nyomot, angel diselesaikne. Wane jenengan kudu pandai-pandai meyakini apapun yang diposisikan Allah pada diri saya, maka itulah yang paling bermanfaat. Dan niki napa dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngilingaken dhateng kula panjenengan yen iku wau latatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyastamalaka fi masuha falau arajaka lastamalaka min ghairi ikhrajin. Aja pisan-pisan sediramu nyuwun supaya kowe ditokno saka suci keadaan. Perlune arep ngamal ning gone liyane keadaan mau. Kowe gak perlu njaluk ngono iku mergo lek pancen Allah ngersakno, tanpa metu saka keadaan pun kowe bisa ngamal. Bisa ngamal. Wong ngamal niku jane kalih Allah Taala digawe gampang kok. Nggih. Lek kowe lara, salate karo lungguh. Lek kowe lugu gak kuat, sholatnya karo gak apa? Turun miring, lek turun miring saja iya panggah raiso karo lumah, Ternyata masing-masing posisi dan proses profesi posisi ini ku ternyata yang mengibadai dewi-dewi. Dan penak pundi dadi wong malah karo wong sugih, padha penake lan padha gak penake. Dewa Allah adil kok nggih. Allah adil. Nek dipikir-pikir jane wong sugih karo wong mlarat niku penak pundi? Padha penake ya padha gak penake. Wong sugih niku lek sama nangan-nangan sing jeru tenan, wong sugih niku ngladeni wong mlarat, mlarat. Ngladeni wong mlarat, mlarat. Lah sing wong mlarat-mlarat niku nggih ngladeni wong sugih, sugih. Sami. Antarane bos karo karyawane niku penak pundi? Ya padha penake, padha gak penake. Wong dadi bos niku mikir karyawan 100 berarti napa? Olah rezekine wong 100 niku cara gampangane sing tanggung jawab bos niku. Kan berarti makili mikir wong 100 lha ngoten nggih. Makili pikirane wong 100 ben wulan bayar wong sakmene sakmene sakmene lah. Lah sing dadi wong marah penak ora usah mikir. Penulan wis enek bayaran. Sing penting kowe mikir tugasmu kuwi apa. Jadi ternyata mek akhire padha kok derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek teng ayat genah iki kok inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bukan karena posisi. Kemuliaan itu bukan karena pangkat posisi. Tidak, kemuliaan itu seberapa kemampuanmu di dalam posisi masing-masing itu untuk iso nuruti perintahe Gusti Allah. Nek dicontohne teng paku wau, paku sing apik iku paku sing piye? Ya paku sing gak bengkang-bengkong lha ngono to. Palu sing apik iku playu sing piye? Palu sing apik iku palu sing gak mblesat-mbleset. Lha terus sing mulya di antarane paku karo palu. Padha mulyane, padha pentinge. Wong sugih karo wong larat penting di padha pentinge. Lek gak ana wong sugih wong larat ya bingung, lek gak ana wong larat wong sugih ya bingung. Teng ngriki niki mulane dalam posisi apapun, kamu jangan sekali-kali minta keluar karena posisi apapun itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah untuk menjadi modalmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa sing iso komunikasi kali bos niku namung karyawan napa namung si cedek karo bos lagi mboten nggih mesti karyawan biasa lagi iso to komunikasi karo bos anggere dhek eling lakone tenan malah diperhatekno iki lho iki jan bocah iku bocah anyar tapi kok apik men ditugasi kok mesti tertib lah mungkin sesuk diperhatekne diperhatekne kan wae kok kudu dadi pimpinan kan wae tukang mbah mobil semimpin dia mau gunek lah ngembang mobil kok resi sesuai fisik kok ngembang mobil sesuai koproh-koproh lah pun sesuai jadi pimpinan tukang ngembah mobil sesuai kenangan keahliannya liane kenangan munggah nah munggah nah terus munggah nek panjen wayahe munggah orang wayahe munggah tetep enten perhatian khusus ya lah bosnya bos biasa ini bos dunia kenapa? Sehingga wain dunia Gusti Allah mesti enten simpenan. Mesti enten simpenan pangkat, simpenan derajat sing bijing badhe diparingi Allah Subhanahu wa taala. Dereng mesti lho nggih, wong sing diparingi kedudukan tinggi itu diistimewakan oleh Allah. Dereng mesti. Dereng mesti. Kadang-kadang kalau napa bolak-balik kula contohne. Antarane camat. Antarane camat, kalau kalih tukang ngumbah-umbahe Pak Bupati ngoten kira-kira pangkate dhuwur pundi? Dhuwur pundi? Cara pangkat dhuwur camat tapi dalam hal keakraban dengan keluarga bupati akrab pundi? Kan? Ya akrab sing tukang ngumbah-umbah niku nuwun sewu nggih. Kaos Pak, kaos Pak Bupati ndek sing ngumbah. Spreyne Pak Bupati ndek sing ngumbah. Malah lek perlu karo bupati pasar budal ning kana anu kok kamarku diresiki ngoten. Ya sampe mlebu-mlebu kamar wani lho nggih. Iya to nggih. Nek pemane Pak Bupati karo bubu nyonya bupati tindak kebe teng pundi-pundi sak putra-putrane sing kon momong sinten? Lah nggih niku. Teng pundi-pundi nek camat apa wani mlebu kamare bupati. Kan? Makanya sebenarnya sama saja urip ning dunia iki sakjane tentang keakraban dengan Allah itu dari proses-proses napa kedudukan dari yang manapun sebenarnya sakit dialat